sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan menyinggung orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Karena dari omongan bisa menimbulkan permusuhan. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Pandai-pandailah menjaga lidahmu kala berbicara. Tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan menyinggung orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Karena dari omongan bisa menimbulkan permusuhan. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Pandai-pandailah menjaga lidahmu kala berbicara.